Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam Al-Adabul Mufrad. Demikian pula syarahnya yang kita ambil dari penjelasan Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala dalam Aunul Ahadits Shamat. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang doa yang dicontohkan oleh para salafun shalih dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dunia maupun di akhirat. Sekarang kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-637. Qala al-muallif al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala qala fatan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah ayyud du'a'i afdal? Qala salillah al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Thumma atahu al-ghad faqala ya nabiyallah ayyud du'a'i afdal? Qala salillah al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Fa in u'tita al-afiyata fid dunya wal-akhirah faqad aflahta. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala, beliau membawakan hadis. Qala fatan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun. Ketika itu ada seseorang yang datang menemui Nabi alaihi salatu wasallam, seorang laki-laki. Faqala ya Rasulullah, beliau ayah orang tersebut mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ayyud du'a'i afdal? Ya Rasulullah, doa yang bagaimana yang paling utama, yang paling memiliki keutamaan? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salillah al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemaafan dan juga keselamatan di dunia maupun di akhirat. Thumma atahu al-ghad, kemudian dikeesokan harinya seorang laki-laki tadi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali. Faqala ya Nabiyallah, wahai Nabiyallah, ayyud du'a'i afdal? Doa yang mana itu yang paling afdal, yang paling utama? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masih memberikan jawaban yang sama, salillahal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah subhanahu wa taala kemaafan, mintalah ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan keselamatan baik ketika di dunia maupun di akhirat. Fa'in u'titala afiyah, karena sungguhnya engkau ketika telah diberikan afiyah, diberikan keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia maupun di akhirat, faqada aflahta, maka sungguh engkau telah beruntung. Engkau adalah orang yang muflih, orang yang beruntung ketika di dunia maupun di akhirat. 6. Doa yang sangat agung, yang memiliki banyak keutamaan. 6. Disebutkan tadi di awal ada rajul, seorang laki-laki yang mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa laki-laki ini? Dallat ar-riwayatul ukhra annahu Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Ditunjukkan di dalam riwayat-riwayat yang lain bahwasanya seorang laki-laki ini yang mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam, beliau adalah Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, paman beliau alaihi salatu wasallam, sebagaimana datang di dalam Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya. Beliau menanyakan hal ini, ayyud du'a'i afdal? Doa apa yang paling utama? Dan disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad itu dengan lafaz alimni syai'an ad'u bihi, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku doa, sebuah doa yang aku akan berdoa dengan kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Beliau meminta ajari oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebuah doa yang akan beliau gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam riwayat yang ini beliau meminta untuk diajarkan doa yang paling afdal. Beliau alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada pamannya sebuah doa yang mulia, doa yang jami', yang mencakup. Naam, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Salillahal afwa wal afiyah." Mohonlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama al-af, yaitu kemaafan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua al-afiyah. Nabi alaihi salatu wasallam di dalam doa ini mengumpulkan antara al-afu wal-afiyah. Apa makna keduanya? Fal-afu maknanya adalah talabul iqalah minadz-dzunub, memohon ampunan dan kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa dan kesalahan yang telah dilakukan. Ini makna al-afu. Adapun al-afiyah maknanya adalah talabul wiqayah minasyurur, memohon al-wiqayah, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, minasyurur, dari berbagai macam bentuk kejelekan, dari berbagai macam bentuk kemadaratan, mara bahaya. Naam, sehingga kata para ulama dua lafaz ini idza dzukira ma'an, ketika disebutkan secara bersamaan memiliki makna yang berbeda. Al-afu maknanya talabul iqayah minaz dunub, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, maghfirah dari dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun al-afiyah adalah untuk waktu yang akan datang, memohon penjagaan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan, mara bahaya yang akan menimpanya. Wa idza dzukira kullun minhuma bimufradihi fa innahu yatanawal al-ma'na al-akhar. Dan apabila keduanya disebutkan secara bersendirian, maka dia mencakup makna yang lainnya. Misal meminta al-afu kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti apa? Minta kemaafan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang telah lampau dan penjagaan dari Allah taala dari kejelekan yang akan datang. Atau dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah saja. Maka apa maknanya? Maka dia mencakup keduanya. Memohon ampunan dari dosa yang telah lewat dan penjagaan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bentuk kejelekan yang akan datang. Qala salillahal afwa fid dunya wal afiyah, al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Memberi, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kemaafan dan juga keselamatan, fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Naam, sehingga ini adalah doa yang memiliki banyak keutamaan, doa yang mencakup, bahkan doa ini pula yang sering diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa ini, memanjatkan doa ini sabahan wa masaan, baik di waktu pagi hari maupun di sore hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku memohon kepadamu kemaafan dan keselamatan, tidak hanya di dunia dan di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memohon keselamatan untuk agamanya, fi dini, dalam agamaku, wa dunyaya, dan dalam urusan duniaku, wa ahli, dan keselamatan untuk keluargaku, wa mali, dan keselamatan untuk harta bendaku. Nabi SAW memohon ini semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap harinya, bahkan di waktu pagi dan sore hari. Sehingga ini merupakan doa yang sangat penting yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada seluruh umatnya. Summa tahul qad faqala ya Nabi Allah ayyud du'ai afdal. Bahkan ketika laki-laki tadi datang keesokan harinya memohon, meminta untuk diajarkan doa yang paling utama. Mungkin di sana ada doa yang lain yang lebih utama lagi. Maka beliau meminta kepada Nabi SAW untuk diajarkan pula. Maka ternyata jawabannya sama dengan yang kemarin. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kemaafan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Karena ketika engkau telah diberikan al-afiyah, keselamatan, naam, baik di dunia maupun di akhirat, terlebih keselamatan di dalam agamamu, tidak naam terjatuh di dalam bentuk penyimpangan, kesesatan, diselamatkan di dalam urusan dunia, naam, diberikan kelancaran dalam urusan-urusan dunianya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarganya, anak-anak dan istrinya. Demikian pula dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam harta bendanya yang dia miliki. Sungguh ini adalah al-falah, al-fawzul kabir, keberuntungan yang sangat besar yang telah diberkahi dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sana ada hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang lainnya yang menunjukkan tentang keutamaan doa ini atau memohon al-afiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah hadis dari sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ta'ala an. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Is'alullaha al-'afwa wal 'afiyah." Mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kemaafan dan juga keselamatan. "Fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yaqini khairun minal 'afiyah." Karena sungguhnya tidak ada seorang pun yang diberikan, tidak ada seorang pun yang dia diberikan dengan pemberian yang paling baik setelah keyakinan, setelah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minal afiyah, yang lebih baik daripada al afiyah, ai keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga apa yang datang di dalam Musnad Al-Bazzar, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qaumin minal mubtalin. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati suatu kaum yang mereka termasuk dari orang-orang yang terkena musibah, terkena ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Amma kana haula yas'aluna Allah al-'afwa wal 'afiyah." Mengapa mereka tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala al-'afwa wal 'afiyah, ampunan dan juga keselamatan? Naam, mengapa mereka tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hal yang demikian supaya tidak diberikan ibtila? Demikian pula doa yang telah kita baca penjelasannya kemarin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sehingga seorang hamba hendaknya dia berdoa dengan doa-doa yang umum, dengan doa-doa yang jami'un, yang mencakup berbagai macam bentuk kebaikan. Karena ini lebih ahsan dan lebih afdal dan lebih dan juga lebih ajmal. Mengapa demikian? Li'annahu yatanawal khairatin la takhturu fi balih. Karena doa-doa yang umum yang seperti ini itu akan mencakup berbagai macam bentuk kebaikan yang mungkin tidak terbetik di dalam pikiran atau benaknya. Boleh dia berdoa dengan doa-doa yang khusus, minta kebaikan ini, kebaikan itu, meminta untuk dihindarkan dari kejelekan ini, kejelekan itu, naam, dan juga dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan secara umum, hasanah fid dunya wal akhirah. Demikian juga meminta al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Karena mungkin di sana ada kebaikan yang tidak terpikirkan oleh dirinya, naam, sehingga itu dia mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan yang mungkin tidak terpikirkan oleh dirinya. Demikian pula apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ada rajulan minal muslimin. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungi seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin qad khaffat fasara mislal farah, yang mana dia tertimpa dengan suatu penyakit sehingga tubuhnya lemah, fasara mislal farah, sehingga dia menjadi seperti seekor anak burung yang baru lahir, tidak ada bulunya, merah kulitnya, betul-betul pucat dalam badannya, wajahnya, karena sakit yang sedang dia derita. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengunjunginya dan bertanya kepadanya, "Hal kunta tad'u bi syai'in aw tas'aluhu iyyah?" Apakah sebelumnya engkau pernah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang engkau mohon kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu tadi? Qala na'am, laki-laki itu menjawab, "Iya. Aku pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ma kunta mu'aqibi fihi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya." Ya Allah, ma kunta mu'aqibi, ketika engkau akan mengiqabku dengan suatu iqab, dengan suatu azab fil akhirah di hari kiamat kelak, fa'ajjilhu li fid dunya, maka segerakanlah azab atau iqab tersebut untuk diriku ketika aku masih hidup di dunia. Sehingga dia sakit yang demikian, mendapatkan ujian yang berat tadi, naam, sakit yang sebelumnya belum pernah dia derita. Faqala subhanallah la tutiqu, maka Nabi alaihi salatu wassalam bertasbih, "Subhanallah, engkau pasti tidak akan mampu menghadapi itu semua. Awala qulta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar." Mengapa engkau tidak berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang baik seperti rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar? Fada'a lahu fasyafa. Maka Nabi alaihi salatu wassalam naam setelah itu mendoakan untuk dirinya kesembuhan, dan laki-laki tadi pun diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang hamba ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia memohon untuk kebaikan dirinya sendiri, baik itu kebaikan di dunia maupun di akhirat. Naam, kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala dalla hadzal hadits 'ala fadli du'a'il mazkur likaunihi jami'an li khairid dunya wal akhirah. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan doa yang telah disebutkan tadi, karena itu adalah doa yang jami', yang mencakup seluruh kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Wa hadzal du'a'ul ma'thur min jawami'il kalim alladhi u'tiyahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan doa yang diriwayatkan ini termasuk dari jawami'ul kalim, ai ucapan kalimat yang singkat dan padat akan tapi memiliki makna yang luas yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Faqauluka Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah kalimatun yasirah walakinnaha jami'atun li khairid dunya wal akhirah. Maka perkataanmu, doamu, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, ya Allah, aku memohon kepadamu kemaafan dan juga keselamatan di dunia maupun di akhirat, ini merupakan kata-kata atau kalimat yang ringan, yang sedikit, akan tapi itu semua sudah mencakup untuk kebaikan di dunia maupun di akhirat. Qala fal yuktsiril abdu min hadzal dzikri bil idafati ila ad'iyatin ukhra waradat fis sunnatil muqaharah taraja 'alaha kutubul azkar ka kitabil azkar lin nawawi was sunan an alba wal kalam at-thayyib wal wabilus sayyib wa kitabud du'a wa ghairuha katsir. maka hendaknya seorang hamba memperbanyak doa ini. Nah, juga ditambahkan kepada doa-doa yang lain yang terdapat di dalam sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah. Tentunya engkau bisa murojaah, nah, mencari doa-doa yang diambil dari Nabi Alaihi Shallallahu Wasallam di dalam kitab-kitab Al-Azkar, seperti kitab Al-Azkarnya yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dan Sunan Al-Arba Al-Kalamus Thayyib, dan juga kitab Al-Wabir Thayyib dan kitab Ad-Du'a yang ditulis oleh mereka para ulama, dan yang lainnya sangat banyak sekali. Mengapa demikian? Qala wa ma dzalika illa li annaha zadul mu'min was-shadaqatu a'zamu ajran wa aktsaru a'idatan 'alal mu'mini wal mu'minah. Tidaklah yang demikian itu karena enam doa, sebuah doa itu adalah bekal bagi seorang mukmin dan sedekah yang paling besar pahalanya dan juga yang paling banyak pahalanya kembali kepada seorang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Naam, sungguh sering kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa-doa kebaikan yang demikian kepada umatnya. Naam. Adapun hadis yang berikutnya insya Allah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Cukup hadis ini. Wallahu ta'ala alamis shawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.